Bocah angon, bocah angon, penek no mimpiku Saya gembira sekali Pak Camat, Bapak dan Ramil, Pak Kapolsek dan teman-teman geng yang bernyanyi bersama-sama. Jane digolek itu tujuanku ya ngene iki lho mingen. Kalau ada kemesraan antara berbagai segmen petugas fungsionaris dalam masyarakat iso nyanyi bareng, tur nyanyine dipilih sing kira-kira Gusti Allah seneng, Kanjeng Nabi seneng, ya kuwi lah tujuanku. Agenda hidup saya cuma itu. Vokalis duduk sebentar, saya mau tanya sama Pak Muzamil. Kan itu kan bukan solawat saja, itu kan kepada Allah dan kepada Rasulullah. Iya. Kalimat itu. Iya. Pertama memuji Allah. Memuji Allah dan syukur kepada Allah. Jadi sekarang yang perlu kita pahami gini, Bapak-bapak sekalian, anak-anakku. Kalau kita bilang alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bagi Allah. Itu yang dapat keuntungan Allah apa kita? Allah beruntung enggak? Allah butuh enggak kita puji? Allah badi ya para. Jadi kalau kita bilang alhamdulillah, itu sebenarnya kembali atau untuk kita. Semakin kita invest alhamdulillah, semakin Allah akan menggandakannya dan meningkatkan piksel maupun resolusinya berlipat-lipat kepada kita semua. Demikian juga aska sholati wa salami li Rasulillah, apakah Rasulullah butuh diselawati? Apakah Rasulullah kalau Anda tidak bersolat terus masuk neraka? Laba apa Rasulullah? Tidak laba apa-apa. Ya tak? Ya. Kamu sambil lihat. Ya. Jadi selawat sebenarnya untuk siapa? Untuk orang yang berselawat. Untuk orang yang berselawat. Jelas ya mas ya? Ya. Jadi kalau Anda ditanya sama teman-teman di luar, kita Nabi ini bisa njaluk ditunggake kaya ngunukui. Gitu ya. Terus jawab apa mas? Loh itu bukan soal saya doain Nabi. Itu saya itu setor cinta kepada Nabi supaya Nabi juga mencintai saya dan menawar kepada Allah supaya saya ini jangan banget-banget nasibe ledodol rapayu-payu gitu, rabi raiso-iso gitu, kuliah ralulus-lulus sapi turute. Maka kita bersolawat supaya ada tawar-menawar nasib antara Rasulullah dengan Allah tentang kita, kira-kira gitu ya. Betul. Ada namanya cinta segitiga gitu ya teman sekalian ya. Ah, sekarang gini, ini kan kita sambil menunggu rapat dari tiga kelompok RUU, Rencana Undang-Undang Alhamdulillah tadi itu. Dari teman-teman yang sudah memutuskan dirinya untuk menjadi wakil dari Anda semua. Gini, coba kita gembira sedikit lagi. Mas, gini teman sekalian, gini. Saya itu dikasih tahu anak saya, Sabrang Anda tahu. Dia kalau soal gitu, dia guru saya. Ini tadi kalau kita alhamdulillah itu aktivitas intelektual apa aktivitas spiritual? Saya tanya. Ini tadi kegiatan akal apa kegiatan batin? Harus jelas. Kalau tidak dengan kesadaran dan pengetahuan yang jelas maka akurasinya juga kurang. Anda berselawat alhamdulillah, azka sholati, itu tadi kegiatan intelektual, kegiatan batin atau kedua-duanya? Prosentasenya lebih pada spiritualnya apa intelektualnya? Kalau Anda sholat, itu pakai pertanyaan intelektual enggak? Misalnya Allahu Akbar, ngopo tuh, ini bareng ngopo tuh ya. Ngawus, aneh-aneh wah, jenengan itu gitu ya. Kok olah Allahu Akbar? Kok ini, kok enggak gini? Anda pernah enggak nanya-nanya gitu? Apa ruku, aduh, ngapun dadak rukuk bareng, mbok wis yang penting hatiku tenanan, gitu kan? Jadi Anda sholat itu Anda pertanyakan enggak secara intelektual? Enggak tahu. Karena dia urusan cinta dan spiritualitas. Nah, Kalau kita ambil omongan anak saya tadi, dia melihat ada penelitian gini. Dalam satu detik, manusia itu bisa menyadari atau menampung 40 frame. Jadi misalnya, saya ngelok, set, oh ada jagung, ada kacang, ada gedang, ada lepek, ada teh, ada kopi. Jadi 40 semua dalam satu detik. Sementara pada satu detik yang sama, bawah sadar kita, yaitu permukaan dari spiritualitas atau ruang batin kita, itu menampung 1,2 juta frame. Jadi bandingannya 40 di atas kesadaran, 1,200 di bawah sadar. Karena yang di bawah sadar ini enggak dari telinga, mata langsung masuk, enggak pakai akal, langsung masuk. Tadi ketemu apa, enggak sadar, pokoknya wong, langsung masuk bawah sadar, dan itu kapasitasnya 1,2 juta. Nah teman-teman sekalian, ketika Anda ambil keputusan, itu berasal dari yang 40 apa yang 1,2 juta? Nah ini pertanyaan pertama yang harus Anda bawa ke dalam diri Anda masing-masing dulu. Kowe saiki milih lagu kae, milih game kae, kuwi mergo jari-jari ini apa kowe wis ngecek dhewe nganggo akalmu? Misalnya lagu pop, itu Anda sudah memikirkan benar dengan 40 frame ataukah itu bawah sadarmu saja ngikut sama himpunan-himpunan informasi dari sekitar Anda? Coba Anda pelajari diri Anda sendiri. Jangan-jangan kok kue milih bojo suka ngisor loh. Orang kok pikir sih, jarine ayu, jarine ngene, jarine ngono, mergo kiwa tenganmu ngomongi ngono kue, gitu ya. Nah teman sekalian, saya tanya kembali. Tadi kita sholat Alhamdulillah itu, kita memikirkannya misalnya maknanya apa pakai akal. Tapi bahwa kita melakukan itu sebenarnya bukan pekerjaan intelektual tapi pekerjaan spiritual. Sekarang 21 pertanyaan lagi Pak Muzamil. Bapak, kalau orang, kita sekarang ingat macam-macam ya, sampai kita jadi sarjana, beliau ngatur listrik sejauh tengah DIY. Itu kan ada di struktur saraf-saraf otak, memori, kesadaran, betul enggak? Nanti kalau sampean sudah meninggal dunia, kan ini semua hancur Pak. Itu masih ada enggak itu ingatan itu? Masih ada enggak? Data-data yang kita simpan di otak itu, masih ada enggak? Enggak ada. Oke. Jadi ketika sampean temu sama Munkar Nakir, siapa Tuhanmu, man robbuka, yang jawab siapa? Yang jawab bukan akalmu, terus ke mulutmu, tapi spiritualitasmu, entah pakai mulut, entah tidak, kita enggak tahu. Tapi pokoknya yang jawab bukan ingatan intelektual dan akademismu, bukan kepandaianmu yang membuatmu selamat dunia dan di akhirat. Bukan kepandaianmu, tapi tradisi batinmu selama kamu hidup di dunia itu yang akan menjawab nasibmu di akhirat nanti. Bahkan di kuburan, black hole namanya. Kuburan apa jenenge rak? Black apa white? Black. Terus lubangnya kan hole toh. Nah, jadi wis ngene, oh, pengumuman. Assalamualaikum. Telah diberangkatkan ke black hole hari ini. Imamane masjid asik ngono. Nganti ngiler aku. Kok ado-ado lek ndelok black hole ning kono-kono ampun bendino. Al mautu khairul maidati mautun. Kafa bil mauti wa idon. Ya, terus. Cukuplah kematian sebagai penasehat. Jadi nasihat yang paling efektif, yang paling tinggi efektivitasnya dan manjurnya adalah ingatan tentang kematian. Maka saya selalu bertanya, ke Anda menjawab man robbuka, kamu dulu ngapain, kamu dulu kok gini. Itu yang jawab bukan kesarjanaan kita, bukan kehebatan akal kita, tapi hidup kita selama ini di bawah sadarnya menghimpun apa saja. Itulah sebabnya kalau akal Anda pakai sekolah. Dan kerjaan kita harus pakai ekspertasi dari sekolahan, tapi untuk menyelamatkan hidup kita, tidak bisa pakai sekolahan. Itulah sebabnya supaya batin kita, kalau bawah sadar kan tidak bisa di-manage. Pak. Kalau akal Anda bisa manage, ada otak mamalia, ada otak apa? Reptil, ada otak satu lagi yang tortor itu apa itu Pak? Ada otak kanan, otak kiri, dan seterusnya ya. Anda bisa manage pakai itu. Tapi kalau bawah sadar Anda bagaimana cara yang memanage? Yang bisa memanage bawah sadarmu yang 1,2 juta tadi itu siapa? Bisakah engkau memanage-nya? Karena isinya kan rakar-rakaruan, blakrak kayaknya. Isinya itu sembuh warang ono, rakar-rakaruan. Maka harus ada komposernya, harus ada manajernya, harus ada pendamainya, harus ada yang melakukan puzzling atas semua frame-frame dan substansi yang ada di bawah sadarmu. Nah, yang bisa melakukan itu hanya Allah melalui muluk ke malaiknya. Kira-kira itu, Mas Amin. Nah, itulah gunanya Anda sholawatan, itulah gunanya Anda wiritan, itulah gunanya Anda ingat Allah. Karena ingat Allah bukan soal kesadaran akal tok, tapi nomor satu adalah bahwa Anda memohon kepada Allah agar mengaktifasi malaikat-malaikat Anda untuk mengatur bawah sadar kita itu, sehingga dia kompatibel terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu, jelas ya. Makanya kalau di sini jalannya iman, kalau di sini jalannya ilmu, kan begitu. Jelas ya, Mas ya. Nah, mudah-mudahan kalau Anda selawatan jangan seperti orang nyanyi. Ini bukan soal nyanyi, ini bukan budaya. Ya, misalnya wiritan itu bukan budaya. Jadi kalau Kiai Kanjeng misalnya membawakan apa, Anda jangan seperti mendengarkan penyanyi sedang bernyanyi, karena selawatan bukanlah menyanyikan selawatan tapi bernyanyi. Oke. Sudah berapa menit tadi untuk kelompok? Baru 15 menit. Sekarang Mas Jijit, saya mohon Mas Jijit sama Doni sama 3 orang. Coba sekarang tas spiritualitasan lagi. Kelompoknya tetap. Kelompok pertama bersyukur, kelompok kedua tauhid, kelompok ketiga berani. Pak Muzamil, beda enggak wiritan sendiri sama wiritan bersama-sama, atau meskipun wiritannya sendiri tapi bersama-sama dengan banyak orang, ada bedanya enggak? Berbeda. Apa? Berbeda. Jadi ada hadis Nabi ya. Kalau kamu menyebut aku sendirian, maka aku mengingatmu sendirian. Tapi kalau kamu mengingatku bersama orang banyak, maka aku mengingat dengan orang banyak yang lebih mulia dari kalian, yaitu dengan malaikat-malaikatku. Makanya sekarang kita punya alasan jelas ya. Kita seolah-olah dulinan, nyanyi bareng, tapi sebenarnya kita sedang menjalankan satu apa? Konstruksi masa depan yang luar biasa. Jadi nadanya Sapiro, Mas Doni, yeah. Kita mohon izin, tidak apa-apa ya, para teman-teman maju di sini ya. Jid, orang apa maju di sini? Nyun sewu, Bapak. Yang kita mundurkan di sini ya. Nyun sewu. Berarti sana apa? Nek, alhamdulillah cocoknya apa? Cocoknya lir-lir. Oh, nge, lir-lir. Lir-lir. Lir-lir sakit, nge? Nah. Sini, mergo. Iki apa mau? Berarti sholat badar. Nah, ini gini. Yul berani. Berani toh. Ya, ya taiba. Ya, yul, yul. Ya. Masjid, mau dicoba satu-satu dulu? Oh iya. Kita lapor kepada Allah dan Rasulullah dulu, ini hamba-hambamu, anak buahmu ya Rasulullah, anak-anakmu semua, umatmu ini bersama-sama mengingatmu, mengingat Allah, mengingat Rasulullah, dan bergembira di dalam ingatan mereka kepada Allah dan Rasulullah, sehingga Allah dan para malaikat bergembira malam hari ini turun kepadamu semua, dan barang siapa mengendaki sesuatu, para malaikat mendengarnya dan melaporkan kepada Allah, dan nan pulang ke rumah Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yuk. Nggih. Grup sini tadi apa ya, ngoyo? Lagune ler-ler nggih. Leri ler ler tandure sumile ta ijo royo royo tak senggo temanten anyar tak senggo temanten anyar. Cukup semonten sampai sekali leri ler tok sampai apa temo iki tak senggo temanten anyar. Ya, yang tengah masjid. Mbah Nun, saya mohon izin, saya di belakang di sini aja, agak panggungnya agak lebih lebar karena kalau di depan saya takut nanti dilaporkan polisi. Saya tak di belakang saja. Ya, kurang ajar lah, saya bokongi orang sepo-sepo. Nek kalau saya enggak apa ya sini. Enggak apa-apa sih di situ, saya di sini aja. Yang tengah anak tauhid. Selawat badar. Salatullah. Oke, itu nanti salatullah tok, enggak usah apa kawasan. Biar podo kompak. Oke, siap nggih? Kile buka do mangan apa to kok ora. Apa kena dada sare kurang dhuwur apa ya? Hah? Nada dasare eng iki mau sale. Ngelih. Eng. Do sama dengan eng. Telepon nek dhuwurke Mas. Di dhuwurke. Nek dicari lho pokoke dhuwur. Rata dhuwur. Da da la leri ler leri ler leri ler tandure woso mele ya sip eh. Oke semono ya ora keduren ya oke salatullah salam oke sip rada lumayan asing kono durung. Ini ada dasare S. S. Sip. Semangat. Semangat. Nek mau eng sale. Ini dari kelompok berani. Ya. Ya. Oh, dari sini lho, Gus. Ya. Dari sini ya. Dari cagak ini. Sini sampai sini. Sampai ya. Belakang sana. Ya toiba. Ayana istaghfarli walhawa. Dua kali ya. Walhawa, walhawa nadana. Sebentar, balai ini salah betul. Walhawa nadana, walhawa, walhawa nadana. Bisa ya? Bisa. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Bareng ini? Oh, bareng. Bareng. Bareng. Oke. Okay. Berani siap. Sese, pertanyaan. Ini tadi musiknya sama enggak? Sama enggak? Sama ya. Berarti kudune ra masalah. Ono wis ono garise, ono napa masjid. Kenapa yeah. Sama masjid? Ini bersyukur. Nggih. Yeah. Yang bersyukur tauhid. Yeah. Yang bertauhid pasti juga bersyukur, bahkan pasti juga punya keberanian. Keberanian, nggih. Yeah. Tidak mungkin berani tanpa bersyukur dan bertauhid. Yeah. Jadi kita boleh berbeda tapi harus menemukan kesatuan kita itu apa. Kan begitu, boleh NU Muhammadiyah, boleh Gerindra PDIP, boleh apapun saja, tapi harus menemukan di antara duanya satunya di mana dan itu yang kita pegang bersama-sama, kan gitu. Nih, gitu ya. Nek gak tak lapor ke polisi. Gitu. Yo, semua bersama-sama sekarang dengan tugasnya masing-masing ikhlas semua untuk RKRI bersatu utuh sampai kapanpun saja kita uri-uri kita jaga. Jangan sampai ada yang bisa memecah belah kita semua. Ya. Amin ya rabbal alamin. Yo. Yo, bareng ya. To wa to wa. Ler i. Ler i ler, ler i. Stop. Kaya medsos e. Apa ting celebung? Hah? Ting celebung. Ora. Nggih. Sing kene santer dhewe mergo nang tengah. Hah? Semangat nulis apa-apa. Dadi kowe ra krungu sing kono, ra krungu sing kono. Ha iki Indonesia iki. Budeg. Senengane budeg micek iki lho. Waton. Senengane ngarani padahal sing salah awak dhewe. Awak dhewe ra krungu kono ra weruh nyatane ora ngerti asline waton nyocot ngono. Mening. Iki jeng jenenge wong kompak kuwi kudu mong kinemong. Kudu ana legawane, kudu ana lilone. Nek kira-kira jenengan ra krungu kono rada liri. Ya, dadi krungu kono krungu kono krungu kono ngono krungu kabeh engko tekane kene kok ana telung swara awake wian iki ya kuwi Indonesia ya kuwi Islam ngono kae ngono cangkemmu lunyu weh aku saiki wis ngati-ati ya aku saiki jip jip jip bapak-bapak dewan juri mulai kita aktifkan betul kita mohon untuk anytime. Habis inilah, setelah satu game berikut ini, jih, biar siap. Kita mintai. Oke, okay, siap. Jadi sekarang coba didistribusi. Ah. Kita itu ada PLN, ada BUMN yang lain, ada departemen ini, kementerian itu, macam-macam, ada sipil, militer. Semua harus istiqomah dengan tugasnya masing-masing. tetapi tetap berpegang pada kesatuan nasional, yeah. Berpegang pada kesatuan untuk mencintai rakyat Indonesia dan tidak melakukan ini itu sekedar untuk melampiaskan kepentingan pribadinya. Saya kira gitu ya. Yeah, yeah. Coba kita lihat kemampuan rakyat untuk istiqomah dalam mekanisme yang distributif satu sama lain, tapi tetap istiqomah. Oke, okay, siap. Orang terseret, orang ngongkon-kong, orang meksa sopo-sopo, gitu. Orang setuju apa-apa, masa orang setuju gitu, njur kok benci, kan gitu kan. Kan jadi masing-masing kan punya driji lima, ada fungsinya dede, ada njur jempoli, kok ngongkon jati jende. Nah, sing bagian cewek, ya kene, orang kene, kan gitu kan. Jadi ada njur tangan-tangan, ratau cewek, loh ya aja. Memang bagiannya gitu, gitu kan. Nek nang irung ya aja jempol. Ya kaya kepala kiai Kanjeng nguruk iku ping nganggo gunting ngene yo. Yo, sekali lagi didistribusi Mas Sid, yo. Iya. Ya. Superhero Thanos. Sekarang kita coba lagi bareng tapi tidak pakai musik dulu. Habis itu baru kita. Semangat lir-ilir nggih. Ya. Sini salat badar. Ya Taibah. Ya Taibah. Na na na. Yo. Tu wa tua lir wes ape berarti teruji ya. Sekarang tugas kedua sing tak tuding muni sing ora dituding mbatin lagune ketika nanti gilirannya dituding bunyi yang tidak dituding diam. Punapa? Siar. Lilir-lilir kene. Salat badar. Ya. Ya Taibah. Aus. Jiro. Jiro lu. Ler ilir ane mengono we putuku we iso ane mengilir kabeh padha kandhani kon batin nek ora menyanyi batin yo teruske kok yo baleni saka ngarep wah. Ile buka rong komplit iki nyawane rong butuh iki. Jadi Mas, ketika tidak bernyanyi, tetap nyanyi ning di batin. Nanti begitu ditunjuk tek, nah dibunyikan pas di batinnya itu tadi apa? Ngaten nggih? Yo, jiro, jiro, ler i. Sumilir. Ini ketok ora iki kurang konsentrasi nek mbiyen nang TV ana iklan ada Papua. Jadi kita tidak boleh menikmati kekurangan orang. Lah kita tidak boleh merayakan kemana orang. Oke, ya. Jadi ilmunya sidik-sidik menurut ini neng tenanan gitu ya. Jadi kita harus paham kenapa ya kok sana kok sukar kompak. Ya. Kita coba apresiasi. Coba yang paling mudah adalah cross komparasi. Jadi sekarang coba dibalik sana sholatullah. Sini ilir-ilir. Sini ya toibah, sana ilir-ilir. Gitu ya. Coba sekarang hasilnya kira. Jadi sing paling angel ilir-ilir jajal nek kene iso apa ora. Nggih. Nggih. Jadi sapa wae engko tanggal 22 menang po kalah aja dumeh, gitu ya. Aja dumeh ya. Kita harus bersatu bagi rakyat Indonesia. Ngono ya, yo. Ngono lah. Selawat badar kena ya. Selawat badar ilir ya toibah ilir-ilir. Jiro, jiro. Bagus, top. Ternyata dewan memang juri, Mbak. Sekarang dewan juri. Ya, kita mohon Bapak-bapak untuk memberi respon aja apa saja, Pak. Monggo, Pak. Biar seneng anak-anak, biar seneng para jamaah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Cak Rom. Ternyata dari rekan-rekan yang hadir di sini menunjukkan kekompakan. Pun berbeda-beda tetap kita satu NKRI harus harga mati, Cak Rom. Terima kasih. Meskipun dibolak-balik, ternyata punya kekompakan dan punya keyakinan hati nurani yang bicara. Pokoknya tetap gimana pun Indonesia NKRI harga mati. Terima kasih. Semoga Indonesia semakin jaya. Terima kasih, Jano. Ya. Karena kami tadi disuruh jadi juri, sesuai dengan fungsi juri kami harus netral. Jadi kayaknya awalnya tadi, kenapa yang kedengeran paling kenceng di tengah sini? Karena kita di dekat sini, Jano. Kalau kita mau dengar semuanya ya kita harus dari sini pindah ke sana, insya Allah kita bisa dengar semuanya. Intinya ya sebagai juri kita harus menjaga jarak yang sama. Kalau kita dekat ke sini terus tentu saja yang paling bagus yang sini. Ya. Kalau mau lihat bagus semua ya kita pindah-pindah. Masuk sana. Itu baru juri yang benar. Saya kira gitu, makasih. Anytime Pak ya, suatu waktu sampean tidak harus saya minta, pokoknya anytime punya hak untuk berkomentar, memberi saran. Tapi intinya gini, ini bukan hanya soal NKRI, bukannya soal masyarakat dan warga negara dan bangsa. Ini juga soal nasib kita masing-masing. Ini juga harus menjadi berkah bagi semua yang datang, semua yang mendengarkan, dan semua yang ikut bergembira Anda datang ke sini. Karena yang kita bunyikan bukan hanya lagu Indonesia, tapi lagu yang terkait dengan Allah dan Rasulullah. Dan menurut saya kayaknya loh bapak-bapak, kayaknya kok ora ono wong kaya ngene iki ning dindi. Kaya dolanan, kaya yak-yakan, tapi sebenarnya apa eleke iki mang apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba, berdisiplin dan bikin kebaikan. Kalimatnya, syairnya kita pilih yang kira-kira memang mulia dan penting untuk diri kita maupun masyarakat dan bangsa, kan begitu. Sehingga menurut saya Allah, para malaikat, dan para roh, arwah, para nabi melihat Anda ini penuh apa yang disebut tahaddus bin nikmah. Tahaddus itu maksudnya Pak Muzamil, tahaddus bin nikmah. Tahaddus bin nikmah itu menceritakan kenikmatan. Tahadus dari kata hadata. Iya. Jadi kalau memperkatakan. Iya, memperkatakan. Iya. Jadi kalau Anda mendapat kenikmatan, Anda memperkatakannya. Bersyukur ngandani anak bojomu kiwa tengenmu. Angger ojo marake nglarani ati-atine wong liya, kan gitu. Iya. Boleh enggak tahadus itu tahoni, boleh enggak? Memperkatakan tapi dengan lagu, boleh enggak? Boleh, boleh. Nah, jadi ini kan tadi kan tahadus binikmah. Kenikmatan kita bersama-sama ini kita saling interaksikan. Kita jadikan sesuatu yang menyenangkan dalam rangka warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga insya Allah ini akan punya efektivitas atau akan punya output di mana hidup Anda akan lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya kita berdoa untuk teman-teman dari PLN yang mengundang kita malam hari ini. Mereka tidak semudah yang Anda bayangkan melakukan tugasnya. Karena mereka ini bukan hanya soal tugas teknologi dan maintenance listrik. Tugas mereka juga dikepung oleh lalu lintas politik, lalu lintas budaya dan segala macam. Sehingga tidak mudah sebenarnya menjadi ketua PLN di tingkat regional. Nanti akan ada sesuatu dari atas, dari bawah, dari kiri, kanan dan seterusnya. Kita doakan beliau semua selalu berada di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi hidayah agar supaya langkahnya selalu tepat, langkahnya selalu produktif, kreatif dan maslahat untuk semua yang berkaitan dengan perlistrikan regional dan nasional. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sambil menunggu teman-teman siap, satu nomor dulu sampean minta apa? Yang nyanyikan boleh sampean bersama vokalis Kiai Kanjeng atau Kiai Kanjeng aja. Dari teman-teman PLN upamane di atau sampean mau nyanyi, Pak? Waduh, yeah. Sip itu. Bapak-bapak, sip. Kalau ada yang mau nyumbangkan lagu, tafadhol. Napa Pak? Monggo Pak, selawat untuk tembang untuk apa saja Pak? Bapak dari Koramil, dari Polsek, mohon Pak. Saya itu ya, saking tidak pernahnya mau menguasai sesuatu. Ngene wis tak tawake lho. Jan-jane wis gari tak lagokke apa sak karep-karepku to gune jenenge wong pentas kok. Ning tak tawake lho, ya coba. Aku iki ora tau njaluk apa-apa to nang Indonesia, jabatan ora tau, perusahaan ya ora duwe, komisaris ya ora blas. Jadi aku kira orang duwe apa-apa, orang jaluk apa-apa, orang ngenteni apa-apa. Gitu loh. Janjen aja kendel-kendel nemen loh karo aku iki. Aku iki soalnya ora tau jaluk apa-apa tenan loh. Engko nek aku jaluk pisan nang Gusti Allah nek kabul piye? Wong aku ora tau jaluk loh selama iki toh, bojo ya teko-teko dhewe Gusti Allah ngekeki ya toh. Aku golek sugih ya ora, aku main dikeki rezeki pas butuh main ngono tok ning aku golek sugih ya ora sak piturute. Dadi ayolah kita mulai mempertimbangkan kembali setiap langkah-langkah kita. Ayo kita agak lebih mengendap, lebih mendalam, lebih tafakur, lebih tahajud. Tahajud itu artinya tajahud. Tajahud sama tahajud. Salat tahajud itu kan tahajud dari ta-ha jim dal. Tahajud. Oh, tahajud. Ya, tahajud. Mana? Bangun, bangun. Oh, salat bangun malam. Saya punya ide tahajud dari kata hajat. Oh, bisa enggak? Lagi aku orang nabi anyar, orang pokoknya menunggu lah. Artinya Anda minta kepada Allah, kalau Anda hajat itu kan ke sana. Tapi kalau tahajud itu Anda menemukan Allah di dalam relung kesadaranmu. Jadi Anda betul-betul mengurusi dirimu, permintaanmu kepada Allah. Tapi itu omongan saya, jangan percaya. Itu bukan tahajud tapi, bahasa Arabnya. Tahajji. Tahaji. Iya, okay. Pakai iya. Iya. Karena iya tahaji karena hajah. Iya, bukan, karena bukan, taknya itu asalnya iya. Iya. Okay. Iya. Benar Baksul Masail dibanding saya. Saya tidak benar tidak apa-apa karena saya tidak punya tanggung jawab akademis maupun religius. Kalau dia harus benar karena dia dulu ketua Baksul Masail Nahdlatul Ulama. Dia harus benar. Nek aku enak ora benar ora apa-apa. Mergo orang dia tanggung jawab akademis gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mohon kepada tiga kelompok untuk siap di depan. Tapi saya mohon izin Bapak, kalau bisa cara kita, ini saya menawari tapi Anda boleh, mau boleh enggak. Jadi kita ini kan diajari oleh budaya barat dan ilmu barat. Jadi itu namanya sekularisme. Sekularisme itu misalnya awalnya dulu membedakan ini urusan negara, ini urusan apa. Kan gitu. Kalau pertanian, pasar itu urusan negara bukan urusan agama. Makan gitu selama ini cara mikirnya. Monggo, Dik. Nah, maka kemudian rubrikasi dari pendidikan atau kurikulum pendidikan juga didasarkan pada perbedaan, ada pelajaran umum, ada pelajaran agama. Kalau pelajaran umum itu aljabar, geometri, pertanian, hal-hal yang dianggap bukan agama. Kalau agama itu adalah pelajaran misalnya usuluddin, akidah dan filsafat, syariat, apalagi Pak Muzamil? Akhlak. Akhlak. Seolah-olah di luar agama tidak perlu ada akhlak dan seterusnya. Jadi saya menawarkan begini, setahu saya cara melihat hidup tidak. Allah dasarnya gini, Allah itu menciptakan sesuatu, salah maknanya adalah memberi informasi. Informasi itu berada sekaligus pada yang diberi informasi. Misalnya gini, ayat Allah itu ada pertama di alam, kedua di manusia, ketiga kitab suci. Kitab suci ya. Yang tertulis. Fil afaki wafu wafi anfusikum. Ya, anfusihim. Anfus, anfusihim. Anfusihim. Nah, jadi Bapak-bapak sekalian, kalau kita melihat bahwa informasi Allah itu, gampangnya gini, ada enggak ayat Quran di alam? Ada. Ada enggak ayat Quran di manusia? Ada. Ada enggak ayat Quran di kreativitas manusia? Ada. Misalnya manusia bikin republik, ada enggak unsur ayat Allah dalam republik? Ada. Jadi Anda tidak tepat dan bahaya kalau mendikotomikan ini negara, ini agama. Karena di dalam sistem negara itu terkandung banyak juga ayat-ayat. Makanya Pancasilanya juga harus ada kata musyawarah, kata adil, kata adab, kata segala macam. Karena Al-Quran itu tidak hanya di teks mushaf, tapi dia ada dalam mekanisme hidupnya manusia dan di alam semesta. Maka Anda mau bikin kerajaan, bikin apapun saja, sebenarnya terkandung di dalamnya ayat-ayat Allah. Oleh karena itu, sekarang kalau kita memahami kalimat thayyibah dari para narasumber kita pada malam hari ini, kita berpikirnya kalau bisa jangan dikotomi seperti itu, karena tidak ada yang sepak bola aja sangat-sangat religius kok. Mana sepak bola kok tidak religius? Sangat religius. Sangat religius, karena nomor satu, rumputnya bikinan Allah, tanahnya bikinan Allah, stadionnya semua asal-usulnya bikinan Allah, rijine pemain bikinan Allah, kan itu kan? Dan pemainnya, salah satu ayat Allah yang paling nyata, pemainnya itu bisa bermain karena bakat yang dianugerahkan oleh seseorang bisa main sepak bola, lainnya tidak bisa, itu siapa yang menentukan? Apakah Anda sendiri? Gue pengen anak bal-balan jur pinter. Ataukah ada fadilah dari Allah? Sing iji kon pinter bal-balan, siji kon pinter, siji kon pinter golek cewek, siji pinter turute. Kan gitu ya. Nah, bisa enggak orang yang diberi bakat oleh Allah menentukan hasil dari bakatnya? Tidak bisa. Tidak bisa. Sehebat-hebat kamu, meskipun kamu habis menang 3-0, besoknya kamu kalah 4-0. Jelas ya Mas? Karena apa? Karena ayat Allah itu salah satu yang kita ketahui dari ayat Allah adalah bahwa manusia hanya bisa mengupayakan berdasarkan fadilah atau bakatnya, tapi yang menentukan hasilnya adalah Allah. Manusia hanya menanam, tapi dia tidak bisa mengotot, menumbuhkan tanaman, dan tidak bisa bikin daun, tidak bisa bikin kembang, tidak bisa bikin dahan dan ranting, apalagi bikin buah. Jadi manusia hanya mengolah tanah, kemudian bertanam, menyirami dan merawat, tapi yang menentukan dia berbuah atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Apapun saja termasuk mekanisme menjadi listrik. Termasuk apa saja? Baldatun thayyibatun warabbun ghafur, kita juga cuma hanya mengusahakan, mengupayakan, mengikhtiari, tapi penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya tidak ada tempat, peristiwa atau waktu di mana ayat-ayat Allah tidak berlaku atau tidak terlibat. Oleh karena itu, kalau Anda sekarang agak bingung-bingung mengenai Republik Indonesia, percayalah bahwa ada Allah, ada malaikat, ada para nabi, dan utamanya ada syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Tenang-tenang wae, yang penting kita jamin ya Pak, di Kecamatan Bangun Tapan tidak ada bentrok. Tidak ada yang bermusuhan. Monggo Jakarta, sakarmu aku ora berkuasa atas Jakarta, tapi di Bangun Tapan, di Bantul, DIY, Sleman, Kulon Progo, semuanya kita kompak satu. Jelas ya Mas ya? Nomor satu itu. Juga di semua kantor yang ada di sini tidak ada pertemanan. Ya ada beda-bedanya, ada. Tapi perbedaan tidak membuat Anda saling membenci, kemudian saling menjelekkan, dan saling membunuh satu sama lain. Itu biarkan terjadi di Balai Rum Keraton. Itu pun nanti kalau harus terjadi di sana, juga kita usahakan untuk tidak terjadi. Jamin dulu bahwa Banguntapan, terus kabupatennya Bantul, Pak. Banguntapan, Bantul, DIY, aman. Kita jamin bersama, apapun yang terjadi. Susah atau tidak susah, malam atau siang, sakit atau sehat, kita tetap kompak, utuh menjadi satu NKRI di DIY. Karena dukunnya negara Indonesia adalah Keraton Yogyakarta. Kalau tidak ada Keraton Yogyakarta, Indonesia tidak bisa berdiri seperti sekarang. Banyak ceritanya, tapi intinya seperti itu. Mudah-mudahan kita sekarang, saya mohon Bapak-Bapak Dewan Juri untuk nanti paling tidak barang 3-4 kalimat, pokoknya tolong direspon anak-anak kita, karena mereka lah nanti yang akan memimpin ketika kita sudah dur, ketika kita sudah manula. Kelompok pertama siapa? Kiri apa kanan? Tengah? Tengah ya? Ya wis tengah, apa-apa, monggo. Mas Doni, Mas difasilitasi. Ya, mohon maaf, Cak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Alhamdulillah kita telah mendiskusikan hasil dari topik yang akan kita bicarakan tadi. Kita punya satu poin dan tiga contoh yang konkret. Pertama adalah poinnya Alhamdulillah. Kenapa kita memilih Alhamdulillah? Karena sesuatu yang buruk menurut kita itu belum tentu buruk juga yang menimpa kita, dan kita tetap menyebut Alhamdulillah. Contohnya adalah di saat kita hancur ekonominya misalnya, kita tetap bilang Alhamdulillah. Karena apa? Karena Alhamdulillah keluarga kita tidak hancur. Misalnya keluarga kita hancur, Alhamdulillah masih bisa diberikan hidup, tidak ada masalah yang lain di luar. Jadi kuncinya adalah Alhamdulillah. Maksudnya ini loh, ban mobilmu siji bledos Alhamdulillah, ora loro ya toh, ban bledos kabeh Alhamdulillah, dudu AC sing jebol, AC jebol Alhamdulillah dudu gegermu, kan gitu kan. Jadi selalu Alhamdulillah kan gitu ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok bersyukur, teruskan. Lanjut gini. Contoh yang kedua adalah dari kawan-kawan kami, ada yang contohnya Alhamdulillah sebelum menikah kena tipu, tapi Alhamdulillah nikah tetap jalan dan lancar sampai saat ini. Lalu sing cetok kena tipu piye kuwi. Yang ketiga adalah ada titipan dari mas-mas tadi, enggak mau disebutkan namanya, dari hamba Allah katanya. Alhamdulillah 3 bulan setelah menikah di bulan Desember dia terkena sanksi oleh organisasi negara. Dia adalah seorang pemain sepak bola. Dan di saat itu dia juga tertimpa kecelakaan yang parah hingga kepalanya retak dan hampir meninggal katanya. Lalu dia difitnah, dihujat oleh Indonesia karena dituduh menerima sogokan. Tapi Alhamdulillah karena dia tetap bersyukur setelah tertimpa hal tersebut, dia mendapatkan talon momongan, seperti itu contohnya. Lalu yang terakhir adalah contoh dari saya pribadi, saya mengalami konflik moral dan batin di pikiran saya. Jadi yang tadi adalah contoh-contoh Alhamdulillah di dalam kehidupan sosial masyarakat, kalau saya kehidupan di dunia hati saya. Contohnya adalah saya bersyukur sekali kita akan menjadi manusia. Karena saya sering melihat, kalau sendiri itu melamun, saya sering melihat ayam, terus melihat ikan. Mereka juga bernyawa, Mas. Mereka juga ruh. Apabila coba saya diciptakan menjadi lele atau menjadi katak, saya cuma bisa melompat. Tapi Alhamdulillah saya diciptakan menjadi manusia, saya punya pilihan, saya punya pikiran, saya punya hal yang bisa bermanfaat untuk umat manusia. Poin, kenapa cocok enggak untuk Indonesia? Kulon terdek ya, Mas. Ampun ditepui. Indonesia walaupun demokrasinya ruwet, politiknya tidak kondusif, masyarakat Indonesia tetap tangguh dan akur. Alhamdulillah, masyarakat Indonesia tidak tergantung pada pemerintah. Indonesia tetap mandiri di bidang ekonomi. Seperti itu titipan dari teman-teman. Dan kalau saya sendiri, cocok enggak untuk Indonesia dari konflik saya sendiri? Saya cocok sekali. Karena apa? Alhamdulillah saya diciptakan jadi manusia. Alhamdulillah saya ditempatkan tinggal di Jogja, di tempat banyak sekali mayoritas Islam, di mana saya dapat menuntut ilmu dengan sangat mudah. Bagaimana contohnya misal saya diciptakan di pedalaman atau mungkin di pulau yang terpencil, saya masuk mana gitu? Saya hidup di Jogja, saya belum tentu saya dapat masuk surga. Sudah mendapatkan apa ilmu-ilmu Islam, saya menerapkan, apalagi mereka yang tidak pernah sama sekali kenal Islam. Saya setiap hari memikirkan hal itu. Lalu orang-orang yang hidup di pedalaman ini masuk mana? Dia tidak pernah tahu tentang Islam. Dia tidak ada sunan, tidak sampai pedalaman sana, tidak sampai pulau yang kecil sekali. Saya pikir di opini saya sunan-sunan tidak sampai di tempat yang paling kecil itu. Maka dari itu mereka masih berburu, mereka masih menyembah matahari dan sebagainya. Pertanyaan saya percaya sekali bahwa Gusti Allah itu maha adil, tapi mereka yang tidak mengenal Islam lalu mati sebelum mengenal Islam, mereka itu masuk mana? Saya memikirkan orang. Saya ini pernah menanyakan ke beberapa ustadz dan saya tidak cocok sekali jawabannya, karena mereka selalu menjawab manusia itu diciptakan punya akal, mereka bisa mencari mana yang benar dan yang salah. Loh, Pak Ustadz, kalau Anda misalnya di pulau, di pedalaman, akal Anda hanya berburu, bukan mencari agama. Maka dari itu, saya di sini, tadi buru-buru ke sini, hanya ingin untuk bertanya kepada Cak Nun, yang saya percaya sekali bahwa Cak Nun dengan logiknya, dengan rasional pemikirannya, mungkin bisa menjawab keluh kesah saya di dalam hati. Lalu yang ketiga adalah tadi apa? Alhamdulillah. Yang bertentangan. Yang bertentangan tidak dengan kalimat alhamdulillah. Kembali ke mana? Jadi sebenarnya kalimat alhamdulillah ini bertentangan. Misalnya kita punya banyak masalah, kita ditimpa banyak sekali problem di dalam kehidupan. Sebenarnya kita masih bisa menyebut hal-hal yang kotor, yang lain. Misalnya kalau Mbah Sujiwo Tejo jancuk atau apa gitu. Kalau kita masih punya pilihan, alhamdulillah aku iso urip. Ya seperti itu. Jadi bertentangannya seperti itu kalimat alhamdulillah mungkin. Mungkin cukup sekian, apabila bahasa saya belepotan saya mohon maaf. Saya juga hanya manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, supaya nyambung saya mohon dengan sangat ini bisa direspon beberapa hal yang mungkin penting untuk semuanya. Bapak-bapak kalau ada respon penilaian, monggo lho Pak. Pak Camat, Pak, kalau ada. Kalau tidak ada kita tanya. Secara pribadi saya sependapat dengan selalu bersyukur alhamdulillah ya. Karena kan kalau kita selalu bersyukur, insya Allah kita akan ditambah nikmat ya. Jadi pun apapun yang terjadi, dengan selalu bersyukur, insya Allah apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita, insya Allah akan ya, bisa tercapai. Mungkin itu. Salah satu penjelasannya adalah waktu, Pak. Mensi waktu, oh ini saya dapat jelek, lah sekarang. Berikutnya nanti bisa jadi kamu menemukan sesuatu yang sebenarnya lebih baik dari perasaan. Bisa toh mas? Jadi tolong hidup selalu ada hitungan ruang dan waktunya. Jadi sesuatu itu jelek kalau di tempat yang salah. Sesuatu baik kalau berada di tenggang waktu yang juga tidak tepat. Lalu kita hitung secara dinamis ruang dan waktu. Jadi kita tidak perlu jelaskan lebih banyak. Dulu di Pati ada namanya Mbah Abdullah Salam. Itu dia terkenal dengan sebutan Kiai Alhamdulillah. Karena beliau itu tidak pernah mengucapkan kalimat thayyibah selain alhamdulillah kecuali dalam kewajiban sholat. Pokoknya ono poe beliau alhamdulillah, ono poe alhamdulillah. Maksudnya sebenarnya adalah apa saja yang menurut kamu buruk pada suatu detik atau menit, kamu belum tahu bahwa mungkin menit berikutnya dia baik. Karena hidup itu tidak berhenti, hidup itu dinamis. Sehingga oleh karena itu selalu temuilah hakikat bahwa hidup itu harus engkau usahakan untuk menjadi alhamdulillah. Jadi sebenarnya masya Allah, subhanallah, tapi ayo dirubah menjadi alhamdulillah. Karena inna ma'al usri yusra, itu juga harus kita cari bersama-sama ya. Nah, Pak Muzamil sekarang menjawab soal kalau tidak dapat info mengenai Islam dan iman ada di hutan rimba. Biar Pak Muzamil dulu yang jawab. Silakan Pak Muzamil. Baik ya. Jadi kalau memang ada seorang atau masyarakat yang tidak pernah datang kepadanya pembawa ajaran agama, dia itu tidak punya kewajiban untuk menganut agama. Karena memang tidak ada agama yang sampai kepada dia. Jadi itu kenapa sekarang punya kewajiban melaksanakan sholat, karena kita mendapatkan informasi lewat guru kita, lewat kiai, bahwa Allah menyatakan orang beriman itu harus melaksanakan sholat. Seandainya kita hidup di satu tempat memang tidak ada orang yang menyampaikan kalau sholat wajib, ya kita tidak wajib sholat. Jadi bukan kok tidak beruntung mereka itu, malah enak juga sendiri. Malah enak juga. Kenapa kita wajib puasa? Karena kita mendengar ayat melalui guru-guru kita, Al-Quran menyatakan Allah mewajibkan puasa. Kalau enggak ya malah enggak. Jadi Al-Quran Allah berfirman, Rusulan mubashirina wa mundhirin li'alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatum ba'dar rusul. Jadi Allah mengutus para rasul, para nabinya itu, supaya manusia itu besok, kamu kok enggak sholat? Maka dia tidak, loh saya kan sudah ngutus rasul. Nah gitu loh, rasul saya sudah sampai kepadamu dan mengajarkan kamu begini, kenapa kamu tidak? Nah baru itu ada efek, ada apa, ada akibat dari ketidakpatuhan. Tapi masyarakat yang memang tidak pernah gitu ya, tidak ada sanksi bagi mereka gitu ya, malah enak gitu ya. Termasuk masyarakat misalnya ya, gue pindah nang alas wa. Bahkan ini tak tanya, bahkan Imam Ghazali berkata begini, Imam Ghazali, seandainya ada suatu pendakwah agama datang suatu masyarakat, tapi caranya dia mendakwahkan tidak benar, gak logis, gak masuk akal, tidak persuasif, akhirnya orang itu menjadi tidak mengikuti agama bukan karena tidak percaya kepada agama, tapi karena jengkel kepada pendakwahnya ini, ya, karena pendakwahnya yang tidak benar. Masyarakat yang seperti itu menurut Imam Ghazali besok akan masuk surga. Karena kesalahan bukan pada dia, kesalahan pada pendakwahnya. Maka semua nabi itu mesti oleh Allah diutus dengan bahasa kaumnya. Karena Nabi Muhammad diutus dulu pertama kali di Arab, pakai bahasa Arab. Dan Nabi sangat mengetahui budaya Arab. Beliau pendekatannya pendekatan Arab kepada orang Arab. Seandainya Nabi Muhammad diutus di Jawa, Nabi Muhammad akan pakai bahasa Jawa. Dan pendekatannya pendekatan Jawa. Bajunya pakai baju Jawa seperti ini loh. Nah itu loh ya. Nah ya gak pakai. Biru. Nah gitu ya. Nah gitu. Jadi seperti itu. Jadi seandainya ya. Maka pendakwah itu berat. Jadi kalau dia salah dalam menyampaikan. Misalnya sampean maunya puasa gitu ya. Tapi gara-gara penceramahnya menerangkan tentang puasa. Wah dek. Kayak ngono rek. Orang poso-posoan. Poso kayak ngono. Nah, jengkel. Ini yang dosa penceramahnya bukan sampean. Gitu ya. Begitu ya. Itu salah satunya, ini masalah ini. Oke, sebelum berikutnya saya ingin nambah dikit ya mas ya. Saya itu ada kemungkinan oleh front pembela nabi-nabi. Karena saya pernah mengatakan bahwa semua nabi sebelum Muhammad itu tidak ada yang melakukan sholat lima waktu. Mereka tidak pernah sholat. Sholat lima waktu seperti yang. Terus saya juga mengatakan Nabi Muhammad itu pernah loh 50 tahun tidak sholat itu. Benar enggak Pak Muzamil? Betul. Karena Nabi Muhammad jadi menerima saya, perintah sholat saya ketika usia 50 tahun. Dia. Betul. Nabi Muhammad menerima perintah sholat setelah usia 50 tahun. Betul. Jadi sebelum itu Nabi Muhammad tidak sholat 5 waktu. Jadi dipelajari dulu dong apa-apa itu dipelajari. Rasulullah itu tidak melakukan sholat 5 waktu sampai sesudah Isra Mi'raj beliau alami kan gitu kan. Sebelum Isra Mi'raj tidak ada perintah sholat lima waktu. Itu sehingga beliau tidak wajib melakukan itu. Ojo nesusik toyo. Kan Anda sudah belajar ilmu koma. Selama ini kan kalimat pendek titik, kalimat pendek titik. Sholat subuh haram, koma kudune, karena masih jam 11 malam. Babi halal, koma kecuali kamu makan. Gitu kan? Babi haram, koma apa terus ya? Kalau kamu makan. Kalau kamu makan. Jadi semua itu tidak bisa berdiri sendiri. Semua itu ada ruang dan waktunya, ada konteks, ada environment of dimension. Jadi ada hal-hal yang di sekitarnya. Hidungmu itu mancung karena tepat. Nek kok unggah ke 1 cm duduk mancung, kuwi lucu kuwi. Gitu ya Mas ya. Jadi semua harus pada tempatnya. Jadi tidak ada sesuatu yang buruk, tidak ada sesuatu yang tidak alhamdulillah, kecuali yang belum ketemu ketepatannya, kan begitu. Kalau belum ketemu ketepatannya enggak bisa alhamdulillah. Tapi kalau engkau sudah mengomong alhamdulillah, Allah akan menunjukkan ketepatannya sehingga Anda akan mengalami betul-betul sesuatu yang nyata, endingnya adalah alhamdulillah. Kira-kira gitu ya. Saya semua yang Anda ungkapkan tadi, terutama pengakuan mengenai anak kita pemain sepak bola yang sudah selalu ini ya, alhamdulillah mudah-mudahan Allah memberikan jalan. Dan jangan lupa bahwa Allah mungkin rutenya berbeda-beda pada setiap orang, iramanya beda-beda, tapi Allah pasti menolong semua orang yang berdoa memohon. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita persilakan kelompok yang kedua. Saya nambahin masalah alhamdulillah ini. Ya. Baik. Maaf ya. Jadi kan dia mengatakan pokoknya dalam segala hal kita harus ini kalau bisa jangan hanya dalam omongan sungguhan. Karena alhamdulillah itu energi. Maka kalau sekarang PLN bilang alhamdulillah ini energi, Pak. Alhamdulillah ini energi hidup kita. Jadi Anda akan bahagia kalau Anda betul-betul hidupnya ini alhamdulillah. Gitu. Anda tidak akan pernah apa ya? Hidup itu tidak akan pernah putus asa kalau hidupnya itu alhamdulillah. Sekarang begini, orang katakanlah puasa, puasa ini ya, puasa ini sampai rasakan berat atau tidak kan tergantung sampai puasa ini sampai alhamdulillahi atau innalillahi. Itu kan tergantung ya kan. Kalau sampai anggap musibah puasa ini berat sekali, tapi kalau sampai wah alhamdulillah ya Allah sampai memerintahkan puasa. Jangankan hanya seperti ini ya Allah, satu tahun suruh puasa tak tandangi. Nah kan akan begitu sampean. Ya apa enggak? Kalau terima puasa ini alhamdulillah. Nah, sama dengan sekarang orang sholat, ya. Sholat sampean terima sebagai sebuah beban, kan berat sekali sholat. Ya apa enggak? Coba. Sholat itu nah syukur sampean kepada Allah. Ya Allah ya. Panjenengan sudah ngasih saya badan, panjenengan sudah ngasih saya kesehatan. Terus untuk apa saya sehat? Untuk apa saya punya tangan, saya punya kaki, saya punya ini semua? Kalau saya tidak menyembah jenengan, maka sampean itu lima waktu itu kurang nanti. Gitu loh ya. Jangan kok lima waktu berat, lima waktu itu kurang. Ya Allah, saya masih belum melaksanakan apa yang mesti saya lakukan kepada jenengan. Karena jenengan sudah memberi. Nah, jadi alhamdulillah itu energi. Energi yang luar biasa. Sekarang orang kan banyak yang mengajarkan, ayo biar lancar rezekinya, sholatlah duha. Gitu ya. Ya gak apa-apa itu, gak apa-apa seperti itu. Tapi alangkah indahnya kalau sampean jam 7 atau jam 8 pagi, sholatlah duha. Kenapa sholat duha? Bukan karena minta rezeki, tapi karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampean duhanya tuh energinya besar. Gitu loh. Kenapa kok sholat duha? Saya mau bersyukur kepada Allah. Pagi-pagi saya bisa bangun lagi. Bukan hanya burungku yang bisa bangun, seorang-orangnya. Nah itu loh. Nah itu loh. Sampai, wah, energi sholat duha. Ya apa enggak? Saya bisa punya istri juga. Nah itu loh. Nah itu ya, saya kira jadi alhamdulillah itu energi. Kalau sampai anu. Nah saya, ya bolehlah. Begini, orang sekarang kan sering menyampaikan agama, maaf ya. Bukan berarti tidak boleh ini. Transaksional. Kenapa ini? Karena biar begini. Itu enggak apa-apa, tapi itu yang anu lah, itulah kelas madrasah ibtidaiyah lah. Ibtidaiyah gak apa-apa, awal-awal seperti itu. Kenapa Anda membaca ini? Karena supaya, kenapa membaca Quran? Ya karena supaya rezekiku lancar, supaya saya menang pilihan, gitu ya. Kenapa baca ayat kursi? Biar dapat kursi, nah itu ya. Dan seterusnya, itu ya boleh, tapi itu ibtidaiyah. Kalau bisa, sampean lakukan itu semua, kenapa baca Quran? Ya mau sok rek. Aku oleh Allah dikasih mata. Masa mataku nyawang cewek terus. Tak nyawang Quran. Syukurku kepada Allah. Tak muto Quran sing suwi. Sing oke. Nah dan seterusnya gitu loh ya. Sehingga level sampai itu naik. Nah inilah alhamdulillah, ini energi. Nah, itu. Ya. Saya kira bapak-bapak dari PLN bisa menjelaskan korelasinya. Jangankan yang negatif dok, yang buruk-buruk. Yang positif dok belum bisa menjadi energi toh. Selalu harus ada apa namanya manajemen atau koalisi antara positif dan negatif sehingga terjadi listrik nikmati bersama. Jadi selalu hidup adalah sebenarnya adalah manajemen untuk menemukan cahaya dari apa ya dari apa manajemen antara negatif dan positif. Itu sebabnya PLN mengatakan bahwa alhamdulillah itu sebuah manajemen energi, sumber energi. Misalkan engkau menemukan alhamdulillahnya, negatif kayak apapun kamu menemukan positifnya. Dan itu hanya tangan untuk semuanya, alhamdulillah. Kita masih punya dua kelompok, kita mohon agak lebih efisien karena kita sudah di atas 1 jam kurang 5 menit. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Hamdani Satriawan, status masih pelajar di Stipram dan saya berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terlebih dahulu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbihi nasta'inu ala umurid dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya bersama teman-teman mengambil poin Allahu Akbar atau yang lebih dikenal dengan kalimat takbir. Cara harfiah bahasa, Allahu Akbar itu artinya Allah yang Maha Besar. Dikarenakan kita sebagai hamba Allah yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kesalahan, harus bisa menempatkan diri karena tiada harkat dan martabat kita semua sebagai hamba Allah yang Maha Kuasa, yang lebih agung selain Allah yang Maha Kuasa. Salah satu contoh, Allahu Akbar merupakan kalimat pertama yang diucapkan dalam azan atau panggilan kita kepada Sang Ilahi. Untuk memberikan semangat atau rasa keikhlasan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang telah menciptakan hamba-hambanya. Manusia mampu menciptakan berbagai macam alat, baik itu teknologi, pembangunan, sumber daya. Namun Tuhan yang memberikan kita akal sehat. Manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bukan di atas langit masih ada Hotman Paris, tapi di atas langit ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir, Allahu Akbar. Selanjutnya yang relevan terhadap kondisi pada negara kita saat ini akan dipresentasikan oleh saudara. Sebelum diteruskan silakan berdiri. Ini kita nyicil ilmu kapan saja ketemu ayat. Misalnya di atas langit masih ada Allah. Aduh, teman Gusti Allah. Itu adalah bahasa budaya kita, bahasa sastra kita bahwa di atas langit ada langit, di atas langit ada Allah. Bahasa, bukan fakta. Kalau yang lebih faktual adalah fillah, kita hidup dalam Allah. Langit bumi dalam Allah. Bukan langit bumi memuat Allah. Karena Allah Maha Besar tidak bisa dimuat oleh seluruh alam semesta. Maka yang benar adalah waladina jahadun fina sanah lanah dianahum subulana. Barang siapa berjihad di dalamku, bukan di jalanku saja, di dalamku, aku akan tunjukkan jalan perjuangannya. Gitu kira-kira ya. Tidak salah, tapi itu bahasa budaya, bukan bahasa fakta. Yang lebih mendekati fakta adalah pernyataan Allah sendiri bahwa kalian semua hidup di dalamku. Dalam Allah itu lebih masuk akal daripada Allah ada di dalam kita, kan gitu. Ya, Mas. Indonesia adalah negara dengan kepulauan, negara dengan berbagai macam suku, agama, ras, budaya, dan etnis. Namun kita mampu berdampingan bersama-sama untuk mewujudkan nawacita bangsa kita, NKRI harga mati. Ini siap-siap ganti TGB. Kita berada pada negara yang demokratis, artinya bahwa kita berhak mengucapkan pendapat apa saja yang yang ingin kita sampaikan kepada siapapun yang ingin mendengar. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan apapun. Tidak ada intervensi apapun terhadap kalimat Allahu Akbar itu sendiri. Karena ideologi Pancasila kita berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita harus patuh terhadap nilai norma-norma dan agama. Jika kalimat Allahu Akbar ini dilarang oleh pemerintah, ah itu kan ada representasi dari aparat kita, kan begitu. Di kejadian yang pernah saya alami, ketika saya melihat wanita yang soleh, iya, revisi, jadi grogi ini. Ketika saya melihat wanita yang soleha, wanita yang dengan paras cantik dan rupawan, di kala itu saya duduk di bangku Malioboro sambil menikmati alunan Yogyakarta. Hiruk pikuknya lalu lintas dan pergerakan manusia kesana kemari. Saya terkagum-kagum bahwa, oh, alangkah indahnya ciptaan Tuhan. Allahu Akbar. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung kecian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mungkin sedikit nambahi dulu ya Pak. Jadi mana ucapan Allah Akbar relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Jadi menurut kelompok kami ini sejauh kami hidup di negara ini belum pernah saat kita sholat, saat kita mengumandangkan azan ataupun takbir di saat Ramadan ataupun Idul Adha dilarang. Sebenarnya kalimat Allahu Akbar itu sering kita gunakan dan banyak kita gunakan. Tapi ya, kejadian kriminal itu menggunakan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebenarnya Allahu Akbar itu menurut kelompok kami itu kata ya masuk lagi kembali ke energi. Itu seperti penyemangat untuk bangkit untuk beribadah, bangkit untuk menunaikan ibadah, untuk menjadi lebih baik. Dan Allahu Akbar kan sebenarnya Allah Maha Besar. Berarti kita sebenarnya harus meredam ego, mengerdilkan nafsu-nafsu kita bahwa Allah itu Maha Besar dan kita hanyalah debu di alam semesta yang sangat besar ini. Benarnya seperti itu dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau nambahin, Mas ya? Sedikit menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nama Muhbayu Aji Pratama dari Klaten. Berdasarkan pengalaman, gih. Jadi untuk pelafatan Allahu Akbar. Jadi untuk asumsinya mungkin dari teman-teman semuanya, wah ini yang kelompok Allahu Akbar alumni 212. Jadi enggak ya. Kita ini hanya kemantapan. Terus lafal tersebut seperti yang disampaikan rekan saya tadi, bahwa itu suatu kemantapan bahwa apa toh yang harus kita lafadzkan gitu untuk membangkitkan semangat juang. Ya berjuang bukan hanya sekedar untuk demo. Sekarang apa-apa serba kaitannya dengan demo terus dikait-kaitkan gitu. Itu hanya sekedar persepsi masing-masing saja. Jadi untuk lafal Allahu Akbar sendiri bagi saya itu suatu apa ya istilahnya, pemujaan, karena saya bertuhan kepada Allah, ya saya harus mengagungkan Allah begitu. Kemudian menghadirkan Allah dalam setiap masalah yang segala masalah ki opo toh. Ada Tuhan yang di situ juga menciptakan masalah sendiri untuk manusia. Dari masalah-masalah itu akan timbul solusi-solusi yang lain, mengambil hikmah dari masalah tersebut yang bisa menjadikan penguat mindset kita. Mungkin selanjutnya dari setiap keadaan-keadaan yang ada, yang oh enggak ben estau tak lakoni kira-kira bakal seperti ini, jadi bisa memberikan prediksi. Dan mungkin ini yang menjadi pertanyaan saya, Mbah Nun. Jadi kebetulan saya juga Wiyata Bakti di SMP. Jadi ketika murid saya itu berjanji selalu mengaitkan dengan kata insya Allah. Sedangkan saya sendiri juga sudah menebak-nebak bahwa Allah gurarek ngapusi wen tetap insya Allah. Mbok wis langsung ngomong aku ra iso kayak gitu. Nah menurut saya mbok wis rasa insya Allah. Orang yang bisa ngolas insya Allah, mbok ganti Allah wabar lah kayak gitu. Jadi ada kemantapan hati untuk melakukan sesuatu seperti itu. Mungkin yang bisa saya sebut dalam kebaikan begitu. Ya, matur nuwun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita teruskan, saya respon dua hal. Yang satu akan saya tanyakan kepada Pak Muzamil. Yang pertama, sebenarnya saya itu ngajak Anda untuk tidak menemukan kepastian-kepastian, tapi menemukan kemantapan-kenamatan, yang kemantapan keputusan Anda mengenai satu dari kalimat thayyibah berdasarkan pengalaman Anda, dan itu tidak bisa dibantah oleh pengalaman yang lain. Setiap orang boleh memilih satu. Yang nomor dua, sesungguhnya di setiap Allahu Akbar pasti terkandung Alhamdulillah, Astaghfirullah, La ilaha illallah, kan begitu Mas? Di dalam setiap La ilaha illallah pasti ada Allahu Akbarnya, ada Alhamdulillahnya. Jadi setiap kalimat thayyibah sebenarnya memiliki seluruh dimensi kalimat thayyibah yang lain. Jadi kita tidak bisa fakultatif iki bagian Alhamdulillah, iki bagian Allahu Akbar. Karena sesungguhnya semuanya berangkai dan melalui proses sebab akibat hulu hilir dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, kita mau belajar sederhana, Pak Damil. Hifdzul Quran selama ini itu kan sudah tahfidz. Jadi sekolah-sekolah tahfidzul Quran, hifdzul Quran, terus tadi ada lafal Quran. Sebenarnya asal-usul kata-katanya, kalau hifdzul Quran itu dalam bahasa Indonesia kan jadi hafal. Iya. Dalam bahasa Indonesia gitu. Misalnya zuhur jadi lohur. Ya Mas ya. Jadi luhur. Terus hifdun hafadho dari hafal. Ya. Nah kalau lafat itu dari kata-kata apa? Lafal. Coba saya kan lafal. Lafal itu dari lafat. Lafat. Lafat itu ucapan, pronunciation-nya. Iya, ya, kira-kira. Pronunciation-nya. Kalau hifdul Quran itu menghafalkan Quran atau menjaga Al-Quran? Menjaga Al-Quran. Menjaga Quran. Jadi mohon teman-teman yang sibuk atau punya mekanisme dengan hifdzul Quran, apa langsung jadi gurunya atau pemilik sekolahnya atau punya orang tua anaknya hifdzul Quran, mohon ditekankan bahwa hifdzul Quran nomor satu bukan hafal Quran tapi menjaga Al-Quran, karena kalimatnya berasal dari inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Jadi menjaga Quran salah satu caranya adalah dengan menghafalkannya. Tapi tekanan utamanya bukan hafal, tekanan utamanya adalah menjaga Al-Quran dalam kehidupan, di dalam dirimu, di masyarakat, dan seluruhnya. Gitu ya Muzamil, ada yang perlu ditambahkan soal itu? Kalimat, kalau dalam bahasa Arab, sebetulnya hafal Quran itu aslinya bukan hafidul Quran. Ini hanya di Indonesia pakai hafidul Quran. Dalam bahasa Arab, orang hafal Quran itu istilahnya hamilul Quran. Hamil Quran. Hamilul Quran. Jadi orang yang membawa Al-Quran, yang membawa dengan Quran, ingatan dan mulutnya kan gitu, yeah. Hamilul Quran. Yeah. Oke, sekarang yang punya sekolahan tahfidzul Quran atau hifdzul Quran boleh menggantinya dengan hamilul Quran atau himlun atau hamlun. Hamlun. Hamlul Quran. Yeah. Tapi ini kalau enggak kita ingat-ingat lama-lama kita terseret loh. Misalnya kata imsak. Imsak artinya apa? Menahan. Menahan, jadi imsak itu justru detik ketika kita mulai menahan tidak makan, tidak minum, itu imsak. Gitu. Kalau takjil? Mensegerakan, dari kata ajal, ya. Kesusu. Nek takjil adalah mengkesusukan buko. Gitu. Bukan menyegerakan, ya rapat atau kesusu, islah buka, saat ketemu neopot karakoti kan gitu kan, gitu ya, oke, yeah. Oke, sekalian sebelum kelompok yang ketiga, mari kita rayakan bersama-sama Allahu Akbar. Saya minta Kiai Kanjeng bersama Anda semua membawakan Duh Gusti. Ini terjemahan dari Ihdinash Shiratal Mustaqim, Shiratal Ladzina An'amta 'alaihim, Ghairil Maghdubi 'alaihim Waladdallin. Kemudian kita selain dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya bersama-sama mohon, karena ini semua adalah kita investasi spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nasib kita sendiri, untuk perbaikan hidup kita sendiri. Apakah Anda sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, sebagai camat, sebagai direktur, sebagai apapun saja, ini semua menyangkut kemudahan nasib kita. Dengan kita menikmati, bertahadus, kalau menikmati bahasa Arabnya, tahadus binikmah, memperkatakan kenikmatan. Ya. Nah, memperkatakan ini kita perkaya dengan memperindah setiap kalimat-kalimat kita. Sallu ala Muhammad. Allahumma sallu wa sallim.